طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الطور سورة الطور وقال قتالة مسطور مكتوب وكتاب مسطور يعني كتاب yang tertulis in مكتوب وقال مجاهد طيب الطور جبل بالسريانية Tur adalah nama untuk gunung sesuai dengan bahasa Syriani ya. Rakim mansyur sahifah. Ini lembaran catatan. Wasaqf al-marfu sama saqf. Langit-langit yang ditinggikan yakni ya, langit itu sendiri. Masjur muqid atau muqad. Nanti lautan dinyalakan. Waqal hasan tusjaru hatta yadhhaba ma'uha fala yabqa fiha qatrah. Suatu hari nanti lautan itu akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga airnya habis sehingga tak tersisa setetes pun. Ini yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Wa qala Mujahid alatnahum naqasna alatnahum min amalihim min syai, yakni kami tidak akan pernah mengurangi amalan yang dilakukan oleh seseorang, yakni tidak akan pernah Allah menzalimi seorang hamba, dalam artian dia beramal saleh kemudian tidak tercatat untuknya sebagai amal saleh, ini dikurang-kurangi haknya, tidak mungkin. Waqala gairu tamuru maura ini taduru, berputar. Ahlamuhum al-uqul, orang yang memiliki akal. Waqala Ibn Abbas al-barru al-latif. Kisafan, kitaan, penggalan atau potongan. Al-manun, raib al-manun, yakni al-maut, kematian. Waqala gairuhu yatanaza'una yata'atawna, saling memberi. Watur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. InsyaAllah kita akan baca nanti tafsirannya. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. Dari Ummi Salamah mengatakan syakautu ila Rasulillah, aku syakautu mengeluhkan keadaanku, yakni mengkhabarkan keadaan. Wa illa tabarakallahu fikum, asyakwa tidaklah semestinya disampaikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk yang lainnya lil hajah, Barakallahu fikum. Untuk diberikan jalan keluar. Seperti kalau kita sakit, kita akan sampaikan keluhan-keluhan kita kepada dokter atau tabib yang akan mengusahakan pengobatannya. Kan tidak mungkin dokter atau tabib langsung tahu, oh ente sakit begini, oh ente sakit begini, ente mesti minum begini. Harus didiagnosa dengan cara melihat, memperhatikan, terus menggali keterangan dari orang yang sakit itu sendiri. Kalau cuma sekedar pucat, barakallahu fikum, banyak orang sakit dengan berbagai macam sakit yang penampakannya pucat. Barakallahu fikum. Maka dicari tahu, barakallahu fikum, maka si yang sakit ini hendaknya menyampaikan keluhan-keluhannya. Oh saya sakit kepala, oh saya di lambung sakit, di sini sakit, di sini sakit. Oh mungkin anda begini begini. Ayo cek dulu. Barakallahu fikum. Cek lanjutan untuk dipastikan bahwa apa yang telah menimpanya. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika kita ada masalah, kita sampaikan ke ulama untuk dikeluarkan fatwa. Barakallahu fikum. Adapun syakwa cuma sekedar keluhan-keluhan, maka layam bagi, tidak pantas. Barakallahu fikum. Apalagi harus sampaikan ke orang-orang, dipasang di status, dipasang di, barakallahu fikum. Di Facebooknya atau macam-macam apalah. Yang jelas sebagian orang melakukannya. Semua urusannya, semua masalahnya, semua keluhannya dibeberkan sehingga orang bisa membaca, mengetahui keadaannya. Barakallahu fikum. Sama seperti Ummu Salamah ini mengeluhkan keadaannya bahwa dia sakit, kurang sehat. Apa yang harus diperbuat sementara dia dalam proses pelaksanaan ibadah haji? Kan demikian. Disampaikan kondisinya saya sakit, tidak bisa tawaf. Barakallahu fikum. Atau tidak bisa begini, tidak bisa gitu. Apa yang saya harus lakukan? Baik. Karena tidaklah ada kesusahan di sana ada, kecuali di sana ada kemudahan. Tidakkah kita dapati dalam syariat kita ini banyaknya keringanan-keringanan yang kita dapatkan karena ketidakmampuan kita? Barakallahu fikum. Ketika puasa diwajibkan atas kita, baik, maka kita pun melaksanakannya. Akan tetapi ketika kita dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk melakukannya, maka diberikan keringanan, silahkan berbuka, ganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Wa in kuntum ala safarin, baik, wa in kuntum mardha wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Kalau kalian sakit atau kalian dalam perjalanan dan kalian tidak sanggup untuk melakukan puasa Ramadan dalam kondisi sakit anda itu, barakallahu fikum, atau dalam kondisi safar anda itu, maka silakan berbuka dan ganti di hari-hari yang lain. Keringanan. Barakallahu fikum. Haji juga demikian. Ketika itulah suatu perintah, maka wajib kita melaksanakannya. Ketika kita mampu. Tapi kalau tidak, maka ada istilahnya man istata'a ilaihi sabila. Ada kemampuan. Kalau tidak, maka gugur kewajiban itu. Baik. Sholat sambil berdiri. Ini suatu keharusan. Dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," salatlah kalian sambil berdiri. Ketika anda sakit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam tastati fajalisan." Tidak mampu untuk berdiri, silakan duduk. Duduk di kursi kah atau duduk di bawah. Pailam tastati fa'ala jambin. Kalaupun tidak mampu, maka silakan sholat sambil berbaring. Fattakullaha mastata'atum, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuatu yang mampu untuk dia emban, mampu untuk dia pikul. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu fi mi wara'in nas wa anti raqibah." Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa berjalan itu lebih utama ketika orang melakukan tawaf. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan sementara dia harus tawaf, silakan mengendarai kendaraan. Barakallahu fikum. Dulu orang masih bisa tawaf sambil mengendarai kendaraan berupa hewan. Akan tetapi setelah dibangunnya masjid, maka hewan tidak lagi masuk ke dalam masjid. Barakallahu fikum. Maka orang yang tawaf dalam keadaan tidak mampu dia melaksanakannya sendirian, maka dia pun ditandu. Ditandu dulu orang ditandu, barakallahu fikum. Tandu untuk tawaf. Orang sakit, orang tua, mereka ditandu untuk melakukan tawaf. Tapi kemarin-kemarin, barakallahu fikum, semakin baik keadaan, barakallahu fikum, tandu itu pun dihilangkan. Roda-roda, pakai roda-roda. Pakai roda-roda. Roda ini roda untuk orang yang lumpuh. Barakallahu fikum. Kursi roda maksudnya. Ya, yang mendorong keluarganya mungkin atau siapalah yang mengantarnya. Tapi sekarang lebih canggih lagi, mobil-mobil kecil. Barakallahu fikum. Dia bisa mengendarainya sendiri tawaf. Ala kulli hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufi mi wara'in nas. Karena ketidakmampuan ini, dia butuh apa? Solusi, jalan keluar. Dia hendak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban atasnya sementara dia sakit. Maka dia harus keluhkan, sampaikan keadaannya. Ya Rasulullah, saya lagi kondisi sakit. Apa yang saya harus lakukan sementara kewajiban tawaf masih ada? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mengendarai kendaraan. Barakallahu fik. Tufi mi wara'in nas wa anti raqibah. Hendaknya engkau tawaf di belakang orang, jangan pas di dekat Ka'bah, karena dekat Ka'bah banyak orang. Barakallahu fikum. Taib, maka hendaknya agak di belakang sambil mengendarai kendaraan. Wa anti raqibah. Takhfif. Barakallahu fikum. Sekali lagi, masalah keluhan, keluhan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di saat-saat memang butuh kita. Taib imma fatwa, kita tunggu. Barakallahu fikum. Karena masalah harus disampaikan untuk dicari jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Taib. Wailah, keluhan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu masalah-masalah pribadi kita. Barakallahu fikum. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pemilik segala sesuatunya, yang memberikan jalan keluar untuk segala kesulitan. Barakallahu fikum. Yang memberikan kemudahan segala sesuatu yang sulit, dialah Allah tabaraka wa taala. Baik. Maka kata Ummu Salamah, fatuftu wa Rasulullah yusalli ila jambil bait. Maka aku pun melakukan tawaf sementara Rasulullah mengimami salat dan orang-orang pun salat di belakangnya. Yusalli ila jambil baiti yaqra'u bitur wa kitabim mastur, sambil membaca surah Wattur wa kitabim mastur. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathuni 'ani az-Zuhri 'an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im 'an abihi Jubair ibn Mut'im qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Ini Jubair bin Mut'im pada saat itu dia masih musyrik kafir. masih musyrik kafir. Dia mengatakan, menceritakan awal mula masuknya iman itu pada dirinya dari mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan Quran ini sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat, barakallahu fikum, sehingga orang-orang Quraisy melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Abu Bakar dan yang lainnya untuk membaca Al-Quran terang-terangan, karena akan terpengaruh banyak di antara mereka dengan bacaan Al-Quran itu. Sambil mereka sendiri mewanti-wanti orang-orangnya, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Hei, jangan ada di antara kalian yang mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Kalau perlu, bikin kekacauan, bikin kericuhan. Subhanallah. Jubair bin Mut'im pada saat itu masih kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan surat Tur. Falamma balagha hadhil ayah, maka ketika Rasulullah sampai pada bacaan ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini mengatakan, am khuliqu min ghairi syai, apakah manusia itu dicipta dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada, yakni Allah yang menciptakannya. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka masing-masing? Tentu tidak, karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa mencipta dirinya. Barakallahu fikum. Al-adam, ketidakadaan itu dia tidak bisa menciptakan keadaan. Tidak bisa mengadakan sesuatu. Barakallahu alaikum. Am khuliqu min syai. Dua kemungkinan. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mencipta diri mereka sendiri. Tentu tidak ada yang pernah seorang pun mengakui bahwa dia yang mencipta dirinya sendiri. Tidak ada. Amhumul khaliqu am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka-mereka ini, manusia-manusia ini, makhluk-makhluk ini yang mencipta langit dan bumi? Merekakah yang mencipta langit dan bumi ini? Diajak kita berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya semuanya tidak, barakallahu fikum, yakni bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri, bukan kita juga yang mencipta langit dan bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala, terus kenapa kita tidak mau beriman? Kenapa kita tidak mau diperintah dan dilarang? Baik. Bal la yuqinun, bahkan sesungguhnya mereka tidak yakin, tidak mau percaya. Am indahum khazainu rabbika, atau apakah mereka-mereka ini yang memiliki perbendaharaan langit ini, perbendaharaan bumi ini? Merekakah yang memilikinya? Enggak. Barakallahu alaikum. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah mereka ini yang berkuasa? Enggak ada. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, pada saat itu kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja jantungku copot. Kenapa? Karena dia sangat paham arti ayat ini. Barakallahu fikum. Kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja jantungku copot, terbang. Qala Sufyan, fa amma ana fa inna ma sami'tu Az-Zuhri yuhadditsu an Muhammad bin Jubair bin Mut'in ana bihi sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bi tur lam asma'uhu zada alladhi qalu li. Baik. Barakallahu fikum, tentang masalah taib sanadnya al-muhim. Barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang surah At-Tur. Baik, kita tengok barakallahu fawaid yang bisa kita ambil dari surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Wat-Tur, Allah bersumpah dengan At-Tur. At-Tur ini adalah gunung. Baik. At-Tur ini adalah nama gunung yang Allah mengajak bicara Nabiullah Musa alaihissalam di sisinya. Baik. Wat-Tur wa kitabim mastur. Kemudian Allah bersumpah berikutnya, dan demi kitab yang tertulis padanya. Ya, ini Al-Quran. Baik. Fi raqim mansyur. Baik, di lembaran-lembaran. Barakallahu fikum. Yang terbuka. Wal baitil ma'mur. Dan demi Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur semacam Ka'bah yang ada di atas langit. Barakallahu fikum. Yang dijadikan tempat untuk bertawaf oleh para malaikat. Yang setiap harinya tib, 70 alfa malak, 70 ribu malaikat melakukan tawaf di hari itu. Dan dia keluar dan tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Akan datang lagi malaikat berikutnya tawaf besoknya pada hari itu. Sebanyak 70 ribu. Besoknya lagi 70 ribu. Hakala setiap harinya. Dan cuma kali itu mereka tawaf. Menunjukkan betapa banyaknya yang namanya malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat ini sangat-sangatlah banyak. Kata Rasulullah SAW, attatil malaikah, attatis sama wa huqqalah anta itt. Jadi berbunyi langit ini karena beratnya. Atit, atit itu adalah suara dari sesuatu yang membawa beban berat. Barakallahu fikum, karena adanya gesekan. Jadi biasa kalau kita menaikkan sesuatu di atas mobil mungkin ya, atau apa gitu. Kalau cuma sekedar bunyi karena longgarnya bautnya, itu bukan atid namanya. Barakallahu fikum. Jadi tapi ini bunyi karena padatnya, beratnya muatan dia. Sementara dia harus bergerak. Krek, krek, krek, krek, krek. Ha, kata. Kata Rasulullah SAW, di langit itu tidak ada jarak 4 jari kecuali di sana ada malaikat. Barakallahu fikum. Di atas langit tidak ada jarak sejarak 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, imma bertasbih, bertakbir, imma ruku, imma dalam kondisi sujud, wa imma. Wal baitul ma'mur. Baik. Wal baitil ma'mur was-saqfil marfu', dan langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bahril masjur. Baik. Dan api dan lautan yang akan dijalakan nanti di hari, menjelang hari kiamat. Barakallahu fikum. Lautan akan menyala. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu akan ada terjadi, menimpa orang-orang yang pantas untuk ditimpakan azab itu di dunia dan di hari akhirat. Malahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak azab itu. Barakallahu fikum. Kalau Allah memang telah menetapkannya, maka tidak ada seorang pun bisa mengelakkan diri dari azab itu atau menolaknya. Kapan itu datang? Yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Masyaallah. Ketika langit itu bergerak sehingga tidak lagi sama seperti biasanya, bergoyang, bergoncang dia. Yang itu terjadi nanti di hari akhirat, hari penghabisan kehidupan dunia ini. Wa tasirul jibalu sayra. Demikian juga gunung-gunung bergeser juga dari tempatnya. Terangkat, tercabut, terhamburkan. Bahkan dia diperjalankan sama seperti diperjalankannya awan. Barakallahu fikum. Sudah berhamburan, sudah jadi abu. Ketika cabut, ketika dicabut, barakallahu fikum, ini gunung-gunung, maka bumi ini pun tergoncang dengan segoncang-goncangnya. Itulah hari kiamat. La haula wa quwwata illa billah. Wa tasiru jibalu sayra fa wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka neraka wail pada hari itu, maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Penyesalan yang tiada tara. La haula wa quwwata illa billah. Al-mukadzibin, yang mendustakan kebenaran ini, yang menolak kebenaran ini, alladzina hum fi khawdi yal'abun, yang mereka tenggelam dalam permainan. Kehidupan mereka penuhi dengan tawa, canda, main-main, senda gurau, berleha-leha, santai-santai, bersenang-senang, berpoya-poya dengan kemaksiatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Fi khawdi yal'abun. Bahkan ketika disodorkan, disampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat, justru mereka menjadikannya barang lelucon. Mereka mentertawakannya. Mereka mengejeknya. La haula wa quwwata illa billah. Yal'abun, main-main. Itulah sifat mereka. Maka di hari akhirat mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. yudfa'una, ketika mereka semuanya dilemparkan, didorong masuk ke dalam api neraka, para pendusta ini didorong. Baik, yawma yud'una ila nari jahannam, da'a, dipaksa mereka masuk ke dalamnya. Hadihin narul lati kuntum bihi tukadzibun, dan disampaikan, dinyatakan kepada mereka para pendusta ini, begitu mereka dilempar masuk, ditendang masuk, didorong masuk ke dalam api neraka, hadihin narul lati kuntum bihi tukadzibun, inilah api neraka itu yang dulunya kalian dustakan, inilah api ini yang dulunya kalian minta disegerakan. Di surah, di akhir surah sebelumnya, surah Ad-Dariyat, ini sifat mereka. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Tidak perlu mereka minta disegerakan, akan ada nanti waktunya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika diingatkan mereka akan datangnya azab yang menimpa mereka, mereka congkak, sombong, takabur, angkuh. Mereka mengatakan, mana itu hari kiamat? Mana itu azab? Ayo coba datangkan, segerakan, mari. Dengan pongahnya mereka menantang. La haula wala quwata illa billah. Ha, di hari kiamat nanti Allah mengatakan, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api neraka. Inilah yang dulunya kalian minta-minta sebagai penghinaan kalian terhadap kebenaran ini, yang sebenarnya kalian tidak percaya, yang kalian dustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa sihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'mal. Apa sihrun hadza, apakah ini sihir, kalian anggap ini sihir? Ini kalian sudah melihat neraka ini dengan adabnya, dengan panasnya, dengan kondisinya yang sangat mengerikan, apakah kalian anggap ini sihir? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak melihat kenyataan ini? Baik, ketika mereka sudah dihadapkan dengan api neraka, barakallahu bikum, di hadapan mereka api neraka. Baik, karena mereka senantiasa mengatakan bahwa Rasul itu tukang sihir. Baik. Lah sekarang ini yang ada di hadapan Anda, apakah ini sihir? Atau kalian tidak lihat ini? Kemudian dikatakanlah kepada mereka, islauha, silakan kalian masuk. Islauha, silakan kalian masuk ke dalamnya, rasakan betapa panasnya api neraka. Fasbiru aw la tasbiru, silakan kalian sabar atau kalian tidak bisa sabar, sama saja. Tetap kalian berada di dalamnya. Mau sabar atau tidak sabar, kalian ada di dalamnya. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ketika mereka berbincang dengan para penghuni neraka, sambil mereka mengatakan, sawaun alaina, sudah, kita ini di dalam neraka ini, sawaun alaina, sama saja. Mau protes kita, mau tidak terima kita, atau kita bersabar, sama saja. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Tidak akan pernah bisa kita dapati jalan keluar dari tempat ini. La hawla wala quwata illa billah. Islawha pasbiru awla tasbiru sawa'un alaikum, sama saja. Mau kalian sabar, mau kalian protes, mau kalian memaki, mau kalian mengumpat, mau kalian mencela, mau kalian menyalahkan siapa-siapa, tidak ada lagi manfaatnya. Mau kalian menyesalin, tidak juga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi manfaatnya. Mau sabar kalian, mau merontak kalian, mau tidak terima, mau protes kalian, sama saja. Sawa'un alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Baik, sesungguhnya kalian diberi balasan sesuai dengan amalan yang kalian lakukan. Ini bagi orang yang menentang, ini bagi orang yang mendustakan. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita masuk ke orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Coba tengok. Kalau antum mentadabburi Al-Qur'an, menengok, mempelajari Al-Qur'an, kalau Allah menceritakan tentang surga, Allah akan menceritakan tentang neraka. Kalau Allah menceritakan tentang penghuni neraka, berikutnya Allah menceritakan tentang penghuni surga. Masyaallah. Tapi runtut. Sehingga jelas, sama seperti ketika ada pembahasan tentang tauhid, di sana pembahasan tentang syirik. Barakallahu fikum. Sehingga jelas mana hak, mana yang batil. Indah memang ketika kita mentadabburi Al-Quran, kita rasakan nikmatnya setiap kita membacanya. Barakallahu fikum. Setiap kita membacanya, setiap kita mempelajarinya. Tapi kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.